Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan di halaman 181 dari kitab Mulakhas Al-Qa'idul Lughah Al-Arabiyyah di halaman 181 mengenai pembahasan uslubul madhi wa zammi, ya, uslub yang madah dan zam. Minal asalibil musta'malati fil madhi wal zammi uslubun ni'ma wa bi'sa, masuk uslub ya, yang digunakan untuk memuji ya, yang madah dan azam itu atau celaan adalah uslub ni'ma dan uslub bi'sa ya. Misal contohnya ya. Ni'mal fatihu amrun, sebaik-baik penakluk adalah Amr. Ya, bi'sal qawlu syahadatuz zuri, sejelek-jelek perkataan adalah ya, saksian persaksian palsu ya. Wa yatakawwana hadzal uslubi min salasati arkani wahiya, dan uslub ini tersusun dari tiga rukun. Yang pertama ya, al fi'lu ni'ma au bi'sa, fi'il fi'il ni'ma dan fi'il bi'sa. Yang kedua al fa'il, rukun yang kedua al fa'il, yaitu al fatihu ya, dan al qawlu fil misalaini as-sabiqaini ya, pada dua contoh di atas ya. Rukun yang ketiga ya, al-makhsusu bil madhi aw adh-dhammi, yaitu sesuatu yang dikhususkan ya oleh pujian atau cercaannya, yaitu di sini amrun ya, amrun aw syahadatuz zur ya, atau kesaksian palsu ya, fil misalaini as-sabiqaini, dalam kedua contoh di atas. Wa fi ma yali, halaman selanjutnya 182. Wa fi ma yali syarhu mujazun li kulli ruknin ya, min arkani uslubil madhi aw dhammi. Ya, di bawah ini adalah penjelasan singkat yang mengenai atau untuk setiap rukun dari rukun-rukun pembuatan uslub madah ya, pujian atau zam, cercaan atau celaan. Yang pertama al-fi'lu, fi'il, rukun pertama harus ada fi'ilnya, yaitu ni'ma aw bi'sa. Yang pertama ni'ma fi'lun jamidun ay la ya'ti minhu mudari'un wala amrun wa huwa dala 'ala al-madhi. Ya, ni'ma adalah fi'il jamid ya. Maksudnya ya, dia tidak datang dalam bentuk mudhari dan juga bentuk amr. Ya, jadi hanya bentuk madinya saja, yaitu ni'ma. Ya, jadi ni'ma itu hanya datang dalam bentuk fi'il madinya saja. Wa huwa dala 'ala al-madhi. Ya, dan dia menunjukkan kepada makna pujian. Bisa fi'lun jamidun yadullu 'ala dhammi. Bisa fi'il jamid yang menunjukkan kepada zam, yaitu celaan. Wa ni'ma wa bisa la talhaquhuma isyaratul 'adadi ya, wa yajuzu ta'nisuhuma. Ya, adapun ya fi'il-fi'il ni'ma dan bisa ya, keduanya ya. Ya, keduanya itu tidak menerima tanda bilangan ya, ni'ma bisa itu. Jadi dia tidak menerima dhamir marfu muttasil. Jadi dia tidak menerima tanda bilangan dan boleh ya diberi tanda ta'nis ya. Boleh diberi tanda ta'nis. Contohnya mithlu ni'mas ya, ni'mas sifatu hubbul watani ya, Atau ya bisa dalam bentuk lain, ni'matis sifatu hubbul watani. Ya, sebaik-baik sifat adalah ya cinta tanah air. Ya, ini maknanya mungkin ya sedikit kurang cocok ya. Tidak juga ya. Maknanya kurang tepat. Ni'mat sifatu ya bisa ni'ma bisa menggunakan tak taknis yaitu ni'mat as-sifatu. Ya, sebaik-baik sifat adalah cinta tanah air. Selanjutnya rukun yang kedua fa'ilu ni'ma wa bi'sa. Fa'il dari ni'ma dan bi'sa. Fa'ilu ni'ma wa bi'sa lahu arba'u halatin. Ya. Pelaku atau fa'il bagi fi'il ni'ma dan bi'sa ya maka baginya ada empat keadaan. Al-alif yang pertama an yakuna muqtarinan bi'al. Ya, yaitu bersambung dengan al. Misal contohnya ni'mar rajulu ya ni'mar rajulu as-sani'u al-mujiddu ya. Sebaik-baik lelaki ni'mar rajul as-sani'u al-mujiddu adalah pencipta yang tekun. Ar-rajulu ya fa'ilu lin-ni'ma marfu'un bil-dhammah. Ya. Contoh yang lain. Bi salismul fusuq ba'dal imani. Sejelek-jelek nama panggilan adalah nama kefasikan ba'dal iman padahal ia beriman. Ya, ini fi suratul hujurat ayat 11. Maka alismu di sana fa'ilun li bi'sa marfu'un bid-dhammah. Itu posisi yang pertama. Yang kedua alba ya. An yakuna mudofan ilal muqtarini bi ya ilal muqtarini bi al ya. Dimudofkan kepada isim yang bersambung ya dengan al. Contohnya bi samasirul asyrari as-sujunu. Ya, sejelek-jelek tempat kembalinya penjahat adalah as-sujun. As-sujun adalah penjara. Maka di sana masiru ya fa'ilu li bi samarfu bil dhammah li'annahu mudhafun ila ismin muqtarinin bi'al. Ya, fa'il bagi bisa ya marfu dengan dhammah karena dia dimudhafkan kepada isim yang bersambung dengan al. Ajim yang c an yakuna dhamiran ya mumayyizan binakiratin berupa dhamir yang diberi tamyiz nakirah. Contohnya ya ni'ma khuluqan al amanatu. Sebaik-baik akhlak ya, adalah amanah. Ya. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, adapun fa'ilnya itu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, tersiratnya itu huwa. Ya, tapi tersembunyi. Jadi ni'ma huwa khuluqan. Ya, khuluqannya tamyiz. Adapun fa'ilnya itu dhamir takdirnya huwa. Ya wa khuluqan dan khuluqan di sana tamyizun mansubun bil fathah. Tamyiz ya mansub dengan fathah. Adal yang D ya, an yakuna isman mausulan ma au man. Ya, bisa berupa isim mausul atau yaitu ma atau man. Misal contohnya bi sama taf'alus ya. Bi sama taf'alu as-sariqah. Sejelek-jelek yang engkau lakukan ya adalah mencuri atau pencurian. Ma ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun li bi'sa. Ya, ma ismun mausul mabni dengan sukun pada posisi marfu sebagai fa'il bagi bisa. Selanjutnya ya poin yang rukun yang ketiga ya المخصوص بالمدح أو الذم، yang dikhususkan oleh madh, pujian atau celaan. المخصوص بالمدح أو الذم هو الاسم الذي Jamaknya bisa nggak, Mbak? قصد مدحه أو ذمه، ويعرب دائما مبتدأ، والجملة من فعل المدح أو الذم، وفاعله خبره Kata aja usahanya yang keluar dari mulut dikhususkan oleh madh atau zam sama celaan harakat dulu deh. adalah Harakat isim dulu dulu. ya alladhi ya. Harakat semua. Ya alladhi kusida madhuhu aw dhammuhu, yang ya ditujukan pujiannya atau tercaannya ya. Jadi al-makhsus ya yang dikhususkan oleh madah atau cercaan adalah isim yang dimana ya ia ditujukan untuk dipuji atau dicela, dan dia itu diirob sebagai mubtada selamanya. Dan kalimat dari susunan fiil madah dan zam beserta fa'ilnya diirob sebagai khabarnya. Ini tuh contohnya nih, mas sadiq wal kitabu al kitabu, ya sebaik-baik teman adalah kitab. Al kitabu ya dia adalah makhsus bil madh, ya dia mubtada marfu bil dhammah, ya wal jumlah ya min al fi'li ni'ma wal fa'ili ya as sadiqi fi mahali raf'in khabar muqaddamin, ya, khabarun muqaddamun. Ya, adapun nikma sadiku ya, fi'il dan fa'ilnya itu sepaket diirob sebagai ya fi mahali raf'in khabar muqaddam. Adapun alkitab yaitu makhsus, ya, makhsusnya itu mubtada. Ya, diirobnya mubtada muakhar. Selanjutnya wa yajuzu an yataqaddama al-makhsusu, ya. Dan boleh mengedepankan al-makhsus ya. An yataqaddama al-makhsusul fi'la, yang boleh mengedepankan makhsus dari fi'ilnya. Contoh mithlu al-kitabu ni'mas sadiqu, wa hina idzin yu'rabu mubtada'un ya. Wal jumlatu ba'daha khabaran lahu, ya dan ketika didahulukan seperti ini maka alkitabnya itu diikrob sebagai mubtada, ya yurabul mubtada'u wal jumlatu ba'dahu khabaran ya lahu, ya dan kalimat setelahnya ya, sebagai khabar bagi mubtada tersebut, ya yurabu mubtada'an wal jumlatu ba'dahu khabaran lahu. Bacanya seperti itu, yu'rabul mubtada'an wal jumlatu ba'dahu khabaran lahu. Jadi alkitabnya di'irab sebagai mubtada dan jumlah setelahnya di'irab sebagai khabar bagi mubtada tersebut. Selanjutnya ya. Selanjutnya, tastamalu habbadha lil madhi kan ni'ma. Habbadha itu digunakan ya sebagai pujian seperti nikma. Dan la habbadha ya itu juga digunakan lil dhammi ka bi'sa, untuk celaan seperti penggunaan bi'sa. Wal fa'ilu fihi madza, ya dan fa'ilnya ya, fa'il dari fi'il habba di sana adalah zaknya, ya. Jadi habbaza la habbaza, fa'ilnya itu langsung zaknya. Wal makhsusu fihi ma yu'rabu ya mubtada, ya dan maksusnya dari kedua fi'il tersebut ya yu'rabu mubtada'an, ya di i'rab sebagai mubtada. Mislu la habbaza nifaqu, sejelek-jeleknya adalah kemunafikan. Illa harfun nafi ya. Habba fi'lun madin, La di sana harfun nafi, ya huruf nafi. Habba fi'lun madin jamidun, fi'l madi jamid. Za ismu isyaratun, ismu isyaratin mabniun fi mahali raf'in fa'ilun. Isim isyarah mabni pada posisi marfu sebagai fa'il bagi habba. Ya an-nifaqu ya al-makhsusu bil-dhammi mubtada'un marfu'un. Makhsus yang dikhususkan dengan celaan. I'rabnya mubtada marfu wa jumlatu min al-fi'li habba wal fa'ili za fi mahali raf'in khabarun muqaddamun. Ya, adapun kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il yaitu habbadza ya dalam posisi marfu sebagai khabar muqaddam ya. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.